Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kajian sebelumnya kita telah mempelajari al-huquq al-muta'alliqah bit-tarikah wa bayanul muqaddami minha. Hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan dan penjelasan mana yang lebih diutamakan atau lebih didahulukan dari peninggalan atau dari harta peninggalan tersebut. Disebutkan di sini ada 5. Nah, yang pertama adalah biaya penyelenggaraan dari jenazah. Nah, mulai dari kain kafannya, ongkos bagi orang yang memandikannya kalau seandainya dia meminta, kapasnya, barakallahu fikum, dan upah bagi yang menggali kuburannya. Dan juga seperti di sini dan juga di kota-kota besar, barakallahu fikum, pemakaman itu ada biayanya, tidak seperti di desa-desa. Maka itulah yang pertama kali didahulukan. Kemudian yang kedua adalah yaitu hak-hak yang berkaitan dengan harta itu sendiri, seperti hutang yang memiliki jaminan, berhutang ke bank dan dia menjaminkan, barakallahu fikum, na'am, sertifikat tanahnya, sertifikat kendaraannya, dan yang lainnya. Nah, maka ini yang kedua untuk lebih didahulukan. Kemudian yang ketiga adalah hutang-hutang yang menjadi tanggungan al-mayyit, barakallahu fikum, akan tetapi tidak memiliki jaminan. Nah, baik hutang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, nah, seperti zakat, kafarah, dan yang lainnya, atau hutang dia dengan sesama manusia yang tanpa jaminan. Ini menjadi yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah wasiyah. Kemudian yang kelima adalah baru setelah itu diwariskan kepada ahli warisnya. Sehingga barakallahu fikum, ahli waris mendapatkan yang terakhir. Mereka mendapatkan, barakallahu fikum, setelah empat perkara tersebut didahulukan. Andai kata setelah dituntaskan, nah, biaya penyelenggaraannya sudah diambil dari sana, kemudian hutang yang memiliki jaminan atau hutang tanpa jaminan, kemudian wasiat, andai setelah sampai ke poin yang keempat hartanya sudah habis, tidak ada yang tersisa, barakallahu fikum, maka na'am, ahli waris tidak mendapatkan apapun. Na'am, ahli waris tidak mendapatkan apapun. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian berkaitan dengan wasiyah, telah kita jelaskan bahwasannya wasiat itu minimalnya sepertiga. Maksimalnya sepertiga. Wasiat diperbolehkan maksimalnya adalah sepertiga. Lebih dari sepertiga maka diharamkan, tidak dibolehkan. Dan juga wasiat tersebut tidak diperbolehkan bagi ahli waris. Ini sudah kita jelaskan. Akan tetapi, bagaimana kalau seandainya barakallahu fikum ahli waris yang terbimbing, ahli waris yang mursyidun membolehkan wasiat kepada sebagian dari ahli waris. Nah, maka hal ini diperbolehkan kalau seandainya ahli waris yang lainnya meridhoi. Sehingga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, la tajuzu wasiyatun liwaritsin illa an yasha alwaratsatu. Nah, tidak diperbolehkan wasiat bagi ahli waris kecuali para ahli waris yang lainnya memperbolehkan, mengizinkan dan merelakan. Nah, untuk sebagian dari ahli waris tersebut. Barakallahu fikum. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ad-Daruqutni. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, seperti yang kita katakan tadi bahwasanya wasiat itu wasiat itu tidak diperbolehkan lebih dari sepertiga. Lalu bagaimana kalau seandainya ahli waris mengikhlaskan, membolehkan untuk diberikan kepada pihak lain lebih dari sepertiga? Dikatakan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitabnya Tashilul Faraid, fa in ajazal warasatu al-mursyiduna al-wasiyata bima zada 'ala ath-thuluth sahha dhalika li'anna al-haqqa lahum fa idza radu bi isqatihi saqata. Kalau seandainya ahli waris al-mursyidun yang terbimbing, yang berakal dan dewasa, membolehkan wasiat lebih dari sepertiga kepada pihak lain, maka hal itu sahih, dibenarkan. Li'annal haqqa lahum, karena itu adalah hak mereka. Kalau seandainya mereka ridho untuk merelakan sebagian dari hak mereka, maka itu adalah barakallahu fikum sesuai dengan kehendak mereka. Nah, akan tetapi tentunya barakallahu fikum hal itu diupayakan untuk ditinggalkan. Bisa jadi sebagian dari ahli waris tersebut terpaksa untuk mengiyakan keinginan dari bapaknya atau siapa saja yang mewariskan harta barakallahu fikum, terpaksa mengiyakan. Atau dia malu untuk sungkan untuk menolak keinginan dari ayahnya atau dari ibunya yang ingin berwasiat lebih dari sepertiga. Sungkan baginya untuk menolak, tidak enak hati. Malu dari tetangga, malu dari pihak-pihak lain sehingga dia terpaksa untuk mengiyakan. Bisa jadi demikian keadaannya. Maka oleh karena itu tentunya barakallahu fikum sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fatsulutsu katsir. Fatsulutsu katsir. Dan bahkan Abdullah bin Abbas mengatakan law anna an-nasa ghaddu min ats-tsuluts ila ar-rubu'. Andai manusia atau kaum muslimin menutup mata dari tsuluts, dari sepertiga, dan beralih kepada seperempat, maka itu lebih baik. Dan bahkan diriwayatkan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu lebih menyukai al-khumus, seperlima. Seperlima. Kemudian kita lanjutkan. Wa mithalun yuwaddihu dhalika, contoh yang akan menjelaskan hal demikian adalah an yamuta mayyitun wa yablughu ma yata'allaqu bi tarikatihi kattali. Contohnya meninggal seseorang dan berkaitan dengan harta peninggalannya beberapa hal. Meninggal seseorang, kemudian yang terkait dengan harta peninggalannya beberapa perkara. Nah, yang pertama, mi'atu riyalin mu'nu tajhizihi, 100 rial untuk penyelenggaraan jenazahnya. Itu yang pertama. Mi'atu riyalin dinun muwathakun birahnin, 100 rial hutang yang memiliki jaminan. Kemudian yang ketiga, mi'atu riyalin dainun laisa fihi rahnun, hutang yang tidak memiliki jaminan. Mi'atu riyalin, yang keempat, mi'atu riyalin wasiyatun jaizatun, 100 rial berupa wasiat yang diperbolehkan. Wasiat yang diperbolehkan itu apa? 6, tidak lebih dari sepertiga. Kemudian yang kedua, tidak diperuntukkan kepada ahli waris. Ini wasiat yang diperbolehkan. 6, berarti sudah 4. Kemudian yang kelima, ahli waris yang tersisa dari ahli warisnya adalah zaujun wa ukhtun syaqiqatun, istri dan saudari kandung, syaqiqah, saudari kandung, seibu seayah. Nah, di dalam ilmu faraid ini sangat berkaitan, saudari seayah, saudara seibu. Nah, kalau dikatakan syaqiqah itu kandung, seibu seayah. Nah, wa ukhtun syaqiqah, saudari kandung. Berarti ada 5 perkara ini yang harus direalisasikan terkait dengan harta peninggalan al-mayyit. Dan tadi sudah dikalkulasikan sebagai contoh, 6, 100 rial untuk penyelenggaraan jenazahnya. Yang kedua, hutang yang memiliki jaminan. Yang ketiga, hutang tanpa jaminan. Yang keempat, 100 rial wasiat yang jaizah. Kemudian yang kelima, warithun. Nah, ahli waris. Dalam hal ini contohnya, ahli warisnya adalah seorang suami, zaujun, suami, saya ulangi, zaujun, suami wa ukhtun syaqiqah, dan saudara, saudari sekandung, saudara perempuan, sekandung, seibu dan seayah, saudari kandung. Nah, halaman berikutnya, fa'idha khallafa mi'ata riyalin faqad surrifat fi mu'ni tajhizihi wa turika al-baqi. Nah, kita pakai papan tulis. Seratus rial. Nah, pakai dari kiri aja ya. 100 rial untuk jenazah. Kemudian 100 rial untuk apa? Hutang. Hutang dengan jaminan. 100 rial hutang tanpa jaminan. Kemudian wasiat, 100 rial wasiat. Kemudian ahli waris siapa saja? Suami, saudari kandung. Naam. Barakallahu fikum. Fa idza khallafa mi'ata riyalin faqad surrifat fi mu'ni tajhizi fi mu'ni tajhizihi wa turika al-baqi. Kalau seandainya al-mayit hanya meninggalkan 100 rial, bagaimana? Sementara yang harus dia realisasikan ini. Nah, barakallahu fikum, terkait dengan harta peninggalannya. Maka 100 rial ini hanya diperuntukkan untuk penyelenggaraan jenazah. Lalu bagaimana sisa yang 4 ini? Barakallahu fikum, wa turika al-baqi. Ini ditinggalkan. Nah. Lalu bagaimana dengan hutang piutangnya? Nah, baik yang ada jaminan ataupun tanpa jaminan. Begitu juga dengan wasiat. Maka tentu kalau wasiat jelas orang tidak ada yang ditinggalkan, bagaimana mungkin bisa diberikan. Adapun hutangnya, maka ini menjadi kewajiban dari walinya. Nah, kewajiban dari walinya. Wa idza khallafa 200 riyalin. Kalau seandainya dia meninggalkan 200 rial. Dia meninggalkan 200 rial. 200 rial. Nah. Surrifat fi mu'ni tajhizihi wa turika fi mu'ni tajhizihi wad-dain al-muwaththaqi wa turika al-baqi. Kalau seandainya dia meninggalkan 200 rial, maka 200 rial tersebut diperuntukkan yang pertama untuk penyelenggaraan jenazahnya, kemudian yang kedua untuk hutang yang memiliki jaminan. Nah, yang memiliki jaminan. Adapun sisanya, yang ketiga, yang keempat, yang kelima tidak kebagian. Nah, barakallahu fikum. Wa idza khallafa 300 riyalin faqad surrifat fi mu'ni tajhizihi wad-dain al-muwaththaqi wad-dain ghairil muwaththaqi wa turika al-baqi. Kalau seandainya dia meninggalkan 300 rial. 300 rial yang dia tinggalkan. Nah. Bagaimana? Maka diperuntukkan yang pertama untuk pengurusan jenazahnya. Pengurusan jenazahnya 100 rialnya. Kemudian 100 rialnya digunakan untuk hutang. 6 yang memiliki jaminan. Kemudian yang ketiga diperuntukkan untuk hutang yang tanpa jaminan. Hutang tanpa jaminan ini Abu Azam contohnya apa? Hah? Hutang biasa antara dia dengan orang lain atau hutang antara dia dengan Allah. Contohnya apa, Bu Nam, Abu Muhsin? Kafarah. Terus apa lagi? Zakat dan yang lainnya. Nah. Sudah? Wa idza khallafa 600 riyalin. Kalau seandainya dia meninggalkan 600 rial. 600 rial. Surrifa fi minha 300 fi ma sabaqa. Kalau seandainya dia meninggalkan 600 rial, maka 300 dari 600 ini, separuhnya, 300-nya, diperuntukkan yang pertama 100 rial untuk pengurusan jenazahnya, 100 rial hutang, 6 penyelesaian hutang yang memiliki jaminan, kemudian yang ketiga hutang tanpa jaminan. Berarti sisa berapa? Sisa 300. Nah, sisa 300 barakallahu fikum diperuntukkan untuk wasiat dan ahli waris. Nah, bagaimana penjelasannya di sini? Nah, wa mi'at barakallahu fikum wa idza khallafa 600 riyalin. Kalau seandainya dia meninggalkan 600 rial. Nah, maka diperuntukkan 300-nya untuk tiga hal di atas. Nah, 100 100 100. Wa 100 rialin fil wasiyah, kemudian 100 rial untuk wasiat. Nah, ini kebetulan contohnya wasiatnya 100 rial. Nah, bukan berarti wasiat itu hanya boleh dapat jatah 100 riyal, enggak. Nah, kebetulan memang al-mayyit berwasiat dengan 100 riyal. Wa mi'atu riyalin lizauj, 100 riyal untuk zauj. Nah, barakallahu fikum. Tadi kita sebutkan bahwa yang tersisa 300, iya. 300. Nah, 300. Nah, al-mayyit sebelumnya berwasiat sepertiga. Sebelumnya berwasiat sepertiga. Sepertiga dari 300 berapa? Nah, 100. Nah, dikurangi sepertiga, sisa berapa? 200. Nah, 200-nya diperuntukkan untuk ahli waris. Diperuntukkan untuk ahli waris. Nah, siapa ahli warisnya di sini? Suami. Kemudian saudari kandung, saudara perempuan, seibu dan seayah. Nah, adapun untuk suami separuh. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Nah, bagi kalian separuh dari harta yang ditinggalkan oleh istri kalian apabila mereka tidak memiliki anak. Nah, kemudian separuhnya lagi untuk siapa? Saudari kandung. Nah, kita lanjutkan. Wa wajhu taqdimil wasiyah 'alal irzi huna. Anna fardha kulli wahidin minaz zauj wal ukhti syaqiqah an-nisf. Kenapa wasiat itu lebih didahulukan daripada warisan, daripada ahli waris? Nah, kenapa wasiat lebih didahulukan daripada ahli waris pembagiannya? Wasiat dulu. Nah, kemudian yang terakhir ahli waris. Barakallahu fikum. Anna fardho, bahwasannya kewajiban atau hak setiap masing-masing dari suami dan saudari kandung adalah setengah. Nah, bagian mereka masing-masing setengah. Suami mendapatkan setengah, saudari kandung mendapatkan setengah, separuh. Nah, walam yufrid lahuma an-nisfa illa bin nisbati lima bakiya ba'dal wasiyah. Dan tidak ditetapkan bagi mereka setengah. Nah, tidak ditetapkan bagi suami dan saudari kandung masing-masing setengah, kecuali setelah yang tersisa dari wasiat. Nah, pembagian mereka mendapatkan setengah-setengah itu, nah, adalah setelah yang tersisa dari wasiat. Sesudah barakallahu fikum wasiat diselesaikan, barulah dibagi setengah-setengah antara naam suami dan saudari kandung dari al-mayyit. Naam. Walau lam tuqaddam al-wasiyatu alaihima lakana lil wasiyati 75 walikulli wahidin minaz zawji wal ukhti 112 riyalan wa nisfu riyalin. Kalau seandainya, walau lam tuqaddam al wasiyatu alaihima, kalau seandainya wasiat itu tidak didahulukan atas ahli waris, atas suami dan saudari kandung, kalau wasiat itu tidak didahulukan, maka wasiat hanya akan mendapatkan 75 riyal. Nah, wasiat hanya akan mendapatkan 75 riyal yang bisa diberikan sebagai wasiat. Nah, walikulli wahidin minaz zauji wal ukhti, dan masing-masing dari suami dan saudari kandung Nah, mereka mendapatkan 112,5 rial. Masing-masing dari mereka mendapatkan 112,5 rial. Nah, yang jelas hitungannya akan berubah. Hitungannya akan berubah. Nah, barakallahu fikum. Dan juga kalau seandainya wasiat diakhirkan atau disamakan dengan pembagian warisan, nah, maka seolah-olah wasiat itu menjadi barakallahu fikum faridah atau mafrud bitsuluts, menjadi pembagian warisan sepertiga. Nah, seolah-olah mereka mendapatkan jatah sepertiga sebagaimana ahli waris mendapatkan sepertiga. Nah, barakallahu fikum. Dan juga kalau seandainya didahulukan ahli waris atas wasiat, maka wasiat akan berkurang dari sepertiga. Wasiat akan berkurang dari sepertiga. Contohnya saja tadi, nah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Ibn Utsaimin, yang tadinya dia mendapat wasiat itu 100 rial, ketika diakhirkan setelah ahli waris, dia mendapat 75 rial. Berkurang dari 100 rial. Akan terjadi perubahan. Nah, barakallahu fikum. Akan tetapi, kita kembali kepada pelajaran-pelajaran sebelumnya, bahwasanya wasiat itu lebih didahulukan daripada pembagian pembagian harta warisan. Nah, adapun hitungannya bagaimana kok bisa menjadi 75, menjadi 112,5 rial? Nah, nanti akan ada pembahasannya. Ada istilahnya al-aul. Nah, ada istilahnya al-aul. Nah, al-aul itu contohnya begini. Nah, jadi 300 rial. Nah, wasiat dan ahli waris. Nah, wasiat dan ahli waris. Barakallahu fikum. Berarti, barakallahu fikum, dibagi tiga. Sahamnya bahkan dijadikan 6, kemudian dinaikkan menjadi 8. Sahamnya dinaikkan menjadi 8. Nah, suami mendapatkan sepertiga, saudari kandung mendapatkan sepertiga, kemudian wasiat suami mendapatkan 3 bagian. Nah, sahamnya akan menjadi 8. Penjelasannya, sahamnya akan menjadi 8. Suami mendapatkan 3 bagian, 3 saham. Kemudian saudari kandung mendapatkan 3 saham. Yang tersisa berapa saham? 2 saham untuk wasiat. Nah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Asbabul irsi. Sebab-sebab warisan. Sebab-sebab warisan. Apa sebab seseorang itu mendapatkan warisan? Ini pembahasannya. Nah, asbabul irsi thalathatun. Sebab-sebab warisan ada 3. Yang pertama adalah nikahun, wa nasabun, wa walaun. Yang pertama adalah nikah, karena pernikahan. Karena pernikahan. Yang kedua, hubungan nasab. Yang ketiga, wala. Hubungan wala. Nah, seorang budak dimerdekakan oleh majikannya. Nah, sudah kita pernah sebutkan pembahasannya pada pembahasan budak. Yang pertama, fan nikahu. An-nikah abdu zaujiyati as-sahih. As-sahihu. Fayarithu bihi zawju min zawjatihi wa zawjatu min zawjiha bimujarradil abdi wa illam yahsul bainahuma ijtima'. Nah, nikah, akad nikah yang sahih, yang terlaksana syarat-syarat dari akad nikahnya. Nah, harus ada walinya, kemudian saksinya. Nah, menurut sebagian ulama, barakallahu fikum, kemudian adanya keriduan dan syarat-syarat nikah yang ada pembahasannya di dalam kitab-kitab nikah. Nah, akad nikah. Jadi, akad nikah yang benar. Barakallahu fikum. Inilah yang menjadi sebab nam terjadinya saling mewarisi antara suami dengan istri. Nah, maka suami akan mewarisi harta istrinya. Begitu pula sebaliknya, istri akan mewarisi dari harta suaminya hanya sebatas dengan akad yang sah, akad yang sahih tadi, akad yang benar tadi. Wa illam yahsul bainahuma istima', walaupun belum terrealisasi perkumpulan antara mereka berdua. Nah, walaupun belum ada wata', belum ada hubungan, belum ada dukhul antara suami dan istri. Nah, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walakum nisfu ma taraka azwajukum." Bagi kalian separuh dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian. Kalau seandainya mereka tidak memiliki anak. Tapi kalau seandainya mereka memiliki anak, maka kalian akan mendapatkan seperempat. Walahunna rubu'u mimma taraktum. Dan bagi mereka, para istri, akan mendapatkan seperempat dari harta yang kalian tinggalkan. Maka seorang wanita akan menjadi istri bagi pasangannya dengan sebatas akad yang sahih tadi. Nah, barakallahu fikum. Dan pernikahan tidak akan terrealisasi kecuali dengan akad yang sahih, dengan akad yang benar, yang barakallahu fikum terlaksana syarat-syarat dari akdun nikah. Diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dan juga Imam Ahmad. Naam, Ashabus Sunan, Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan juga Al-Imam Ahmad. Dari hadis Alqamah bin Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah dari hadis, dari Alqamah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ini sahabatnya bernama siapa? Abdullah bin Mas'ud. Annahu qada fi imra'atin tufiya anha zawjuha wa lam yakun dakhala biha anna laha al-mirat. Bahwasanya Abdullah bin Mas'ud memutuskan tentang seorang wanita yang mana suaminya meninggal dan sang suami belum dukhul terhadap istrinya. Nah, belum menggauli istrinya. Nah, Abdullah bin Mas'ud memutuskan bahwasanya sang istri tersebut yang ditinggalkan berhak untuk mendapatkan warisan. Fa syahida Ma'qal bin Sinan al-Asja'i anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qada fi Barwa' binti Washik bimithli ma qada bihi. Dan disaksikan oleh Ma'qal bin Sinan al-Asja'i bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan untuk Barwa' binti Washik seperti yang diputuskan oleh Abdullah bin Mas'ud. Seperti yang diputuskan oleh Abdullah bin Mas'ud. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.